الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالده. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. وقال: حدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab raf'i sawti fil khutbati wa ma yaqulu fiha. Bab mengangkat suara di dalam khutbah dan apa yang diucapkan di dalam khutbah. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang kaifiyah dan hay'ah. Kaifiyah cara, hay'ah bentuk di dalam khutbah. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias memberikan pesan-pesan agar bisa diambil istifadah atau manfaatnya bagi manusia. Di dalam hadis ini disebutkan munziru jaish, pemberi peringatan terhadap tentara. Ini menunjukkan bahwa beliau mengajak untuk selalu berada di dalam persiapan. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah mempelajari apabila ada kata-kata kana, ini menunjukkan bahwa begitu seterusnya perbuatan yang selalu dilakukan. Idza khataba ihmarrat 'ainahu, apabila Nabi menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah. Wa 'ala sawtuhu, suaranya tinggi. Washtadda ghadabuhu, marahnya semakin kuat. Yakni suara keras dan tegas. Hatta ka'annahu mundhiru jaish, sampai seakan-akan beliau itu pemberi peringatan terhadap tentara. Yaqul, mundhiru jaish, orang yang memberikan peringatan terhadap tentara, yakni komando yang mengingatkan, ya, subbahakum wa massakum, yakni telah datang kepada kalian pada pagi hari, telah datang kepada kalian pada sore hari. Maksudnya musuh telah datang pagi hari, musuh datang sore hari, diingatkan begitu. Apakah orang yang mengingatkan tentara berbicaranya lembek atau berbicaranya tegas? Ya, begitu juga Nabi SAW. Apakah orang yang mengingatkan tentara mengarahkannya adalah orang yang suaranya pelan? Tidak, tapi dia berteriak, ya, agar suaranya bisa didengar dan tentara segera untuk melakukan persiapan. Wa yaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana was-sa'atu hakataini, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Wa yaqrunu baina isba'aihi as-sababati wal-wusta, lalu dia gandengkan antara tangan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Jadi maknanya, jarak antaraku dengan hari kiamat dekat. Ya, maka diutusnya Nabi SAW itu adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Berapa jaraknya? Sangat jauh sampai sekarang. Ya. Tapi itu adalah tanda-tanda sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Ada yang sudah terjadi, ada yang akan terjadi. Adapun tanda-tanda hari kiamat kubra, tidaklah terjadi kecuali sudah mendekat kepada hari kiamat. Betul-betul dekat. Di ujung dunia. Wa yaqrunu baina isba'ihi as-sababa wal-wusta. As-sababa yang artinya adalah telunjuk. Kenapa dinamakan dengan sababah? Karena mereka ketika mencela, mencaci, maka dia memakai isyarat dengan telunjuk. Ya, coba orang kalau mau berdebat, ya pakai tunjuk dia. Ya, tidak ada yang begini, tidak ada yang gini-gini. Tapi gini, ketika dia mencela orang, nah maka dinamakanlah yang jari ini adalah sabab. Wa yaqul, Nabi bersabda, amma ba'du, adapun selanjutnya, wa inna khairal hadithi kitabullah, bahwasanya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Ya, tidak ada. Allah maha jujur dalam perkataannya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala setiap yang dikatakannya. Maka sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Kita membaca kitab Allah mendapatkan pahala. من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kitab Allah adalah petunjuk dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa khairul hadi aw khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibaca huda, yaitu dengan fathul dal, fathul dhammah wa fathul dal, atau fathul ha wa iskanud dal. Bisa juga dibaca wa khairul hadi hadiyu hadiyi wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan di baris fathah ha dan disukunkan dalnya, atau dhammah ha dan difathahkan dalnya. Apa arti dari al-huda atau hadiyu? Wafassarahu al-Harawi ala riwayat al-fathi bit-tariq. Ditafsirkan oleh Harawi dengan riwayat yang difathahkan haknya, yakni hadiyu adalah at-tariq, yaitu jalan. Ay ahsana at-turuq, sebaik-baik jalan. Tariqu Muhammadin, jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqal fulanun hasanul hadyi, fulan hadinya yang paling baik, ay at-tariqah, yaitu metode. Wal madhhab, maka sebaik-baik metode, sebaik-baik petunjuk, ya. Ulama mengatakan bahwa hadyu itu atau huda terbagi maknanya kepada dua. Lafzul, qala ulama, lafzul hadyi atau lafzul huda lahu ma'nayan. Dia memiliki dua makna. Ahaduhuma bima'na dilalati wal irsyad. Makna yang pertama adalah ad-dilalah, menunjukkan, wal irsyad, bimbingan. Yani berarti petunjuk dan bimbingan. Wa huwa alladhi yudhafu ila ar-rusuli wal qur'ani wal ibad. Maka huda ini diidhafahkan, disandarkan kepada para rasul, disandarkan kepada Al-Quran, dan disandarkan kepada ibad, hamba-hamba Allah. Artinya apa? Rasul bisa memberikan huda, bisa memberi, Al-Quran bisa memberikan huda, kemudian hamba-hamba Allah yang lain bisa memberikan huda, yang maksudnya adalah ad-dilalah wal-irsyad, bimbingan dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh bisa memberikan bimbingan, arahan atau petunjuk kepada jalan yang lurus. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, bimbingan, arahan kepada yang lebih baik, lebih lurus. Ya, wa hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk, bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma Tsamud fahadainahum. Adapun kaum Tsamud, kami telah beri petunjuk kepada mereka. Ai bayyana lahumut tariq. Kami telah menjelaskan kepada mereka jalan yang akan dia tempuh. Wa minhu qawlu ta'ala inna hadainahu as-sabil. Ya, wa hadainahu an-najdain. Kami telah memberikan kepadanya jalan. Petunjuk, diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ya. Ini mana yang pertama, yaitu al-huda atau hidayah yang bermakna ad-dilalah, petunjuk, wal-irsyad, dan bimbingan. Adapun yang kedua, makna yang kedua adalah bimana al-lutf, kelembutan, wal-taufiq, wal-ismah, wal-ta'yid. Kelembutan, taufiq, makna dalam ilham, kemudian ismah, yaitu pemeliharaan, wa ta'yid adalah sokongan atau penguatan. Hidayah yang bermakna ini, wa huwa alladhi tafarradallahu bihi, maka ini hanya Allah yang memilikinya, yaitu hidayah at-taufiq, hidayah dibukakannya hati seseorang untuk menerima kebenaran. Di antara yang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa engkau kehendaki. Yani, engkau tidak akan bisa membuka hati seseorang untuk menerima kebenaran. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi, Allah sajalah yang bisa memberi hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hidayah yang pertama maknanya adalah hidayah, dilalah, wa irsyad. Ini semua kita memiliki. Bisa orang tua terhadap anaknya, dia bisa bimbing, dia bisa arahkan. Tetapi untuk membuka hatinya untuk menerima kebenaran, itu tidak ada hak seorang kecuali hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun terhadap orang yang sudah berjasa kepadanya dan orang yang sangat dicintainya, dia tidak bisa mengetuk hati atau membuka hati pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka hidayah at-taufiq wal ilham, hidayah diberikan taufik untuk dibuka, untuk mendapatkan kebenaran, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyarrul umuri muhdatsatuha, yakni seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah menyesatkan. Ya, bid'ah yang menurut syar'i, menurut istilah, bukan menurut bahasa. Kalau menurut bahasa, maka ada yang bid'ah itu adalah sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Menurut bahasa, ada yang baik, ada yang buruk. Ini menurut bahasa, tetapi menurut syariat, ya, Asy-Syatibi dia mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid-dini mukhtara'ah. Sebuah metode di dalam agama yang dibuat baru. Ya, saya ulangi, bid'ah menurut Syatibi sebuah perbuatan atau metode di dalam agama. Di garis bawahi, di dalam agama. Mukhtara'ah, yang dibuat baru. Tudhahish syari'ah. Dia menandingi syariat. Artinya dalam perbuatan tersebut sudah ada syariatnya. Tapi sekarang dicetuskan, dibuat yang baru. Dia tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Yuqsadu min suluki 'alaiha, tujuan untuk melakukannya, al-mubalaghatu fit ta'abbud ila Allah, untuk bersungguh-sungguh, ya, berjibaku, berlebihan di dalam beribadah kepada Allah. Tujuannya bagus atau tidak? Sangat bagus. Membantu untuk beribadah, lebih serius beribadah. Ya. Tapi kalau tujuannya saja tanpa dibimbing oleh syariat, maka dia menjadi batal. Bid'ah itu selalu dia menandingi syariat. Selalu. Dan syariat ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sudah sempurna, tidak ada lagi perlu penambahan. Makanya Ibn Umar dia mengatakan, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Maksud bid'ah di sini apa? Di dalam agama. Walaupun manusia melihatnya itu adalah baik. Kenapa? Karena agama ini telah sempurna. Kalau seandainya sudah sempurna, dia tidak perlu lagi ada penambahan. Kalau seandainya masih ada penambahan, berarti menganggap syariatnya belum sempurna. Ya, sementara Allah telah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu. Taib. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.